الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، كما يحب ربنا ويرضاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، telah kita jelaskan tentang keutamaan ashabul yamin, di mana Allah Subhanahu wa taala membebaskan mereka dari penahanan, di mana Allah Azza wa Jal memberi kemuliaan kepada mereka, di mana mereka dimasukkan ke dalam al-jannah. Nah, pada saat mereka berada di dalam al-jannah, maka mereka pun bertanya sebagian mereka terhadap sebagian yang lain tentang orang-orang yang mujrim, ma salakakum fi saqar, apa yang menyebabkan kalian dilemparkan ke dalam neraka Saqar. Lalu kemudian mereka menjawab dengan menyebutkan amalan-amalan yang mereka tinggalkan. Lam naku minan musallin, maka dia tidak salat kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat ini adalah merupakan, kata para ulama, tiangnya keikhlasan. Ikhlas terhadap yang disembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dia tidak ikhlas dalam beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, walam nakunu ta'imul miskin, dia tidak memberi makan kepada orang miskin, tidak berbuat baik kepada makhluk. Maka dia mengumpulkan dua hal yang buruk ini, la ikhlas lil khalq wa la ihsan lil makhluk, tidak ikhlas dalam beribadah kepada Allah dan tidak berbuat baik kepada makhluk. Ini seburuk-buruk makhluk yang demikian ini. Tidak ikhlas dan tidak berbuat baik kepada makhluk. Seperti hal yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Maun. Alladzina hum an salatihim sahun walladzina hum yura'un wa yamna'un al-ma'un. Mereka dalam salat lalai, tidak ikhlas dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, riya dalam hal hubungan di antara sama manusia, wa yamna'un al-ma'un, hal-hal yang biasa mereka saling pinjam meminjam antara satu dengan yang lain, ini enggak mau, saking kikirnya dia. Tidak berbuat baik kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak berbuat baik kepada sesama manusia. Yang ketiga, wa kunna nakhudhu ma'al khadin, berbicara tentang kebatilan, tenggelam dalam kebatilan disertai dengan pendustaan terhadap al-haq. Wa kunna nukadzibu biyaumiddin, mendustakan al-haq yang menyebabkan mereka menjadi semakin buruk, mereka menjadi kafir, sehingga mereka tidak berhak untuk mendapatkan syafaat dari Allah Subhanahu wa taala. Hatta atana al-yaqin, hingga datang kepada mereka keyakinan, yakni mereka tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala di atas perbuatan-perbuatan dosa yang mereka lakukan, hingga datang kepada kami keyakinan. Yang dimaksud al-yaqin al-maut, sepakat para ulama tafsir menerangkan bahwa yang dimaksud al-yaqin di sini adalah kematian, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, pada saat meninggalnya Utsman bin Mad'un radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Amma Utsman faqad ja'ahu al-yaqin min rabbih." Adapun Utsman, telah datang kepadanya keyakinan dari Rabb-nya. Maksudnya dia telah meninggal. Ja'ahu al-yaqin ay ja'ahu al-maut. Maka demikian pula makna dari firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin." Sembahlah Rabbmu hingga datang kepadamu keyakinan. Al-yaqin yani al-maut. Beribadah kepada Allah sampai mati. Tidak seperti yang difahami oleh ahlul batil, ulatul sufiyah, yang mengatakan hatta ya'tiyakal yaqin, menyembah kepada Allah sampai datang kepadamu keyakinan. Kalau sudah yakin, sudah gugur beban syariat. Kalau sudah sampai pada tingkatan ma'rifat versi mereka, sudah itu berarti sudah yakin. Kalau sudah yakin, tidak wajib sholat, tidak wajib puasa, tidak wajib mengamalkan amalan-amalan salih. Dan ini batil. Disebutkan dalam At-Tafsir Al-Muyassar, dalam menjelaskan ayat ini, "Man alladhi adkhalakum jahannam wa ja'alakum tadhuquna sa'iraha." Apa yang menyebabkan kalian masuk ke dalam jahannam dan merasakan panasnya neraka? "Wala al-mujrimun." Maka orang-orang yang melakukan kejahatan ini, kaum mujrimin, al-kuffar, mereka mengatakan, "Lam nakum minal musallina fid dunya." Ketika di dunia kami bukan orang yang salat. "Wa lam nakun natasaddaqu wa nuhsinu ila al-fuqara'i wal masakin." Dan kami tidak bersedekah dan berbuat baik kepada fakir miskin. "Wa kunna natahaddatsu bil batil ma'a ahli al-ghiwayati wad dalala." Dan kami suka berbincang dalam kebatilan bersama dengan orang-orang yang menyimpang dan orang-orang yang sesat. "Wa kunna nukadzibu biyaumil hisabi wal jazaa'." Dan kami mendustakan adanya hari penghisaban, hari pembalasan. "Hatta ja'ana al-maut," "hatta atana al-yaqin," hingga datang kepada kami kematian. "Wa nahnu fi tilka ad-dhalalati wal-munkarat." Dalam keadaan kami terus menerus berada di dalam kesesatan dan perbuatan-perbuatan yang mungkar, maka mereka berhak mendapatkan neraka itu. Dan ini juga termasuk dalil yang dijadikan oleh para ulama sebagai hujjah bahwa orang-orang kafir mukhatabun bifuru'i syari'ah. Orang-orang kafir diarahkan kepada mereka syariat-syariat yang sifatnya furu', tidak mesti tauhid. Mereka diperintah sholat, mereka diperintah puasa, mereka diperintah haji dan yang lainnya. Tatkala mereka meninggalkannya, maka semakin berat pula siksaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka. Semakin banyak yang mereka tinggalkan dari amalan yang Allah wajibkan, maka semakin berat pula siksaannya di dalam jahannam. Taib ya ikhwan, tafi وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. تفضلوا حفظكم الله.